dipersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya tengah dibuat gelisah oleh ulah putrinya Jaga Paramudita. Jaga Paramudita telah melukai seorang bocah laki-laki yang nyaris merenggut nyawanya oleh cengkraman jalan darah. Ketika Prabu Purbaya memaksanya untuk meminta maaf pada anak yang menjadi korban putrinya, pada malam harinya, Jaga Paramudita yang tidak mau meminta maaf pada bocah laki-laki yang menjadi korbannya, melarikan diri meninggalkan Istana Sunda. Ada apa tuanku? Apakah hamba telah melakukan kesalahan? Bagaimana kerja orang-orangmu, Paman Dasir? Putriku telah hilang dari kamarnya. Oh, kau periksa dan tanyakan pada seluruh pengawal gerbang dan pengawal lainnya. Apakah mereka melihat putriku dan melihat hal-hal lain yang mencurigakan? Baik tuanku. Akan hamba selidiki hal ini. Hamba permisi tuanku. Kita akan mencarinya segera dan untuk itu kita akan berpencar. Iya, kita akan mencarinya. Oh, Kanda terlalu keras menekannya. Belum tentu semua itu adalah salahnya. Paramudita adalah anak yang belum mengerti apa-apa. Kanda tidak bisa bersikap terlalu keras. Usianya pun belum cukup 7 tahun. Yang jagat Dewa Betara. Ya, mungkin aku terlalu keras. Jika memang dia melakukan kesalahan, kesalahan itu sepantasnya lah aku yang menanggungnya. Oh, Paramudita. Oh, tuanku! Tuanku! Seorang pengawal telah menemukan sesuatu. Mungkin itu adalah pekerjaan dari Tuan Putri, tuanku. Apa itu, Paman Dasir? Seutas tambang yang tergantung di serambi kiri istana. Tuanku dapat melihatnya. Marilah, Dinda Cempaka. Prabu Purbaya bergegas bersama dengan permaisurinya Cempaka mengikuti kibasir pimpinan pengawal dalam. Setibanya di tempat tujuan, Prabu Purbaya ditunjukkan pada sebuah tambang yang tergantung dari atap bilik di samping dinding istana. Oh, benar Kanda. Itu adalah tambang sutra yang kuberikan pada Paramudita. Oh, Kanda, kita harus mencari Paramudita. Baiklah, kita akan berpisah. Tetapi menjelang senja, kita bertemu kembali di bilik istana. Baiklah, Kanda. Dinda akan mengambil kuda dan segera berangkat. Paman Dasir, katakan pada Paman Pandu Permana untuk mengirimkan orang mencari putriku. Aku pergi. Kita tinggalkan dulu Prabu Purbaya bersama permaisurinya Cempaka. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah Paramudita yang melarikan diri pada malam hari. Aku tidak mau meminta maaf pada Spenjak. Anak itu sangat menyebalkan aku. Aku akan pergi dari istana ini. Aku tidak mau menemui Spenjak besok pagi. Aku akan tinggalkan istana ini malam ini juga. Di muka pintu bilikku, ada seorang dayang yang menjaga. Karena itu, aku keluar dari jendela ini. Tali ini akan membantu aku keluar dari istana tanpa melalui gerbang. Karena penjaga gerbang dan pintu istana semakin memperhatikan diriku. Itu ada peronda. Bagus. Dua penjaga itu sudah lewat. Aku akan ke serambi kiri istana. Bagus. Tidak ada penjaga di sini. Bagus. Tali dan pengait yang telah kusiapkan terikat erat pada ujung atap bilik. Aku akan naik melalui tali ini. Dan tiba di atas dinding istana. Jaga para mudita kemudian merayap naik ke atas dinding istana dengan bantuan tali yang telah dipersiapkannya. Sampai aku di atas dinding. Tetapi bagaimana aku dapat turun? Dinding di sebelah luar tinggi sekali. Dan tali itu sudah kulepaskan. Oh, aku tidak mau turun kembali untuk mengambil tali itu. Aku akan melompat turun saja. Jaga para mudita merosot di dinding. Akan tetapi kakinya masih tergantung jauh. Lebih dari satu tombak dan anak yang keras kepala itu tanpa ragu lagi melepaskan tangannya dan... Aku harus segera pergi sebelum para prajurit peronda datang kemari. Saat itu, sudah lewat tengah malam. Suasana di jalan raya kota raja demikian lengangnya. Sambil menyeret kakinya yang kesakitan, para mudita mengendap-endap menuju gerbang kota raja Sunda. Menjelang fajar, seorang bocah kecil di sudut-sudut bangunan bersembunyi sambil memperhatikan pintu gerbang yang dijaga oleh beberapa orang prajurit. Dan nampak bocah itu sudah mengenakan caping yang cukup lebar. Dan ketika serombongan pedagang yang akan menjemput dagangan di desa terdekat menuju gerbang kota raja, bocah kecil bercaping itu lari mendekati dan kemudian menyelinap di antara rombongan belasan orang dan beberapa ekor pedati. Beberapa saat kemudian, jauh di luar kota raja. Hari mulai terang. Sebentar lagi, ibuku tentu akan mengetahui kepergianku. Aku harus meninggalkan kota raja sejauh-jauhnya. Semalam-malaman, aku tidak tertidur. Ngantuknya. Sebaiknya aku tidur di sini saja. Tempatnya enak. Rumput-rumputnya pun bersih. Tetapi, rumput ini basah, penuh dengan embun. Aku bersandar saja di pohon itu. Para mudita yang semalam-malaman tidak memejamkan mata, tak dapat lagi menahan rasa kantuknya. Tidak berapa lama kemudian, ia telah pulas tertidur. Dan ketika matahari menjadi semakin panas menyengat kulitnya, ia terbangun. Bau apa ini? Sedap sekali. Hei, siapakah engkau? Siapa aku? Aku adalah penunggu hutan kecil ini. Dan ini adalah daging seorang bocah perempuan kecil. aku menyukai daging seorang bocah perempuan yang dibakar seperti ini. Ah, siapakah engkau ini, bocah? Heh, kau menakut-nakuti aku ya? Aku tidak takut padamu, pada anak sebesar engkau. Sungguh pemberani sekali engkau, adik kecil. Siapakah engkau ini? Aku adalah anak petani dari desa. Desa itu. Desaku di sana itu. Oh, hebat sekali ayahmu juga begitu. Seorang petani memiliki pakaian tidur tindak itu. Ya, ayahku memang seorang petani yang kaya. Dan engkau tidak takut jika sampai diculik? Penculik itu tentu akan dengan mudah memeras ayahmu untuk menukar dirimu yang cantik ini dengan uang emas yang banyak. Aku akan melumpuhkannya. Aku tidak takut dengan penculik dan penjahat. Lalu, bagaimana caramu melumpuhkannya? Kau ingin bukti? Iya, bagaimana? Para mudita mendekati Kayan Manggala dan kemudian menepuk pinggang Kayan tepat pada jalan darahnya. Kayan agak terkejut melihat arah serangan anak perempuan berusia 7 tahun itu. Tetapi Kayan yang telah mendapat pendidikan berbagai macam ilmu olah kanoragan menutup jalan darahnya. Karena itu, tepukan yang keras dari anak perempuan itu hanyalah ditanggapi dengan senyumnya saja. Kau tidak merasakan sakit? Awas, sekarang aku akan mencengkeramnya. Kau berani? Silakan. Para mudita mencengkeram jalan darah di pinggang Kayan Manggala. Tetapi berkali-kali ia melakukannya, Kayan tidak merintih kesakitan. Bahkan anak laki-laki itu justru tertawa geli serasa pinggangnya dikitik-kitik. Sudah dari kecil. Aku tidak tahan. Geli sekali. Melihat Kayan hanya menanggapi cengkramannya dengan tawa yang geli, para wanita menjadi malu dan kemudian bocah perempuan berusia 7 tahun itu menangis terisak-isak. Loh, kok jadi nangis? Engkau jahat. Engkau menghina aku. Mengejek aku. Menertawakan aku. Aku tidak menghinamu. Tidak mengejek. Dan tidak mentertawakan engkau. Lalu, kenapa engkau tertawa geli ketika aku cengkeram pinggangmu? Loh, aku tertawa geli karena tanganmu itu di pinggangku serasa mengitik-ngitik. Bagaimana aku tidak geli? Apakah engkau mau mencoba aku kitik-kitik, nona kecil? Engkau hebat sekali. Siapakah namamu? Pasti engkau memiliki cara untuk menangkalnya. Namaku Kayan. Dan engkau, siapakah namamu, adik kecil? Kelihatannya engkau bukanlah anak seorang petani. Aku anak seorang petani. Engkau harus percaya padaku. Dan namaku... Dita. Namamu bagus sekali. Aduh, celaka. Wah, hangus. Kelinci bakarku ini. Padahal tadi kukira apinya sudah padam. Api perapian ini diam-diam membesar dan menghanguskan kelinci bakarku. Tidak apa-apa. Pasti ada beberapa bagian yang dapat dimakan. Jika engkau mau, ambillah ini. Terima kasih. Engkau sendiri? Aku sudah memakan sebagian lainnya sebelum engkau bangun. Lihatlah, kelinci itu berkaki tiga. Para mudita menerima kelinci bakar yang nyaris hangus seluruhnya. Dan kemudian ia mulai menikmati bagian-bagian yang nyaris menjadi arang. Belum lagi para mudita menyelesaikan kelinci bakar itu. Celaka! Kita harus bersembunyi. Mengapa bersembunyi? Lihatlah itu, yang menuju kemari pengawal istana. Apa yang kau takuti? Mereka orang jahat. Ayo, cepatlah sembunyi. Di semak sana. Ayo. Di sini ada seekor kuda. itu siapakah? Kudaku. Kenapa? Bunyi. Masuk lagi ke dalam semak-semak. Hei, Kisanak. Keluarlah. Aku tahu engkau membawa seorang anak perempuan. Lepaskanlah anak itu. Apakah engkau yakin bahwa laki-laki yang bersama Tuan Putri itu adalah seorang penculik? Iya, aku yakin sebagaimana tadi. Aku katakan, aku yakin bahwa di antara mereka adalah Tuan Putri. Tapi kelihatannya yang bersama Tuan Putri adalah seorang bocah laki-laki yang bertubuh agak besar. Aku kira dia bukanlah penculik. Kita lihat saja. Hei, keluarlah! Engkau penculik! Atau kami tidak akan mengampuni engkau! Hei, ayo keluarlah! Kami tahu engkau menyembunyikan anak perempuan itu di semak itu! Marilah keluar, jangan takut. Kita tidak bersalah. Jangan, Sayan. Mereka adalah orang jahat. Mereka pasti juga akan menangkapmu. Kita lari saja dengan kudamu itu. Aku takut sekali. Mereka adalah orang-orang jahat. Aku tidak takut. Aku sanggup menghadapi mereka. Marilah, kita keluar dari semak ini. Jangan. Gayan menyeret para mudita keluar dari balik semak-semak. Dua orang prajurit istana Sunda yang melihat junjungan mereka keluar bersama dengan seorang bocah laki-laki menjadi sangat terkejut. Lihatlah kakang, dia itu memang seorang bocah. Aku tidak peduli. Bocah itu harus aku tangkap dan kubawa menghadap sang prabu. Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan menangkap penculik itu dan membawanya kepada ayahanda Tuan Putri. Kakak Gayan, Putri, kau harus menolong aku. Aku tidak mau dibawa oleh orang jahat itu. Dia bohong. Aku tidak mengenalnya, Kakak Gayan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini dengan kudamu. Lihatlah itu kakang, Tuan Putri bersama dengan seorang bocah laki-laki. Aku tidak peduli. Aku harus menangkapnya dan membawa kepada sang prabu. Biar sang prabu yang menentukan hukumannya. Jangan khawatir, Tuan Putri. Saya akan menangkap penculik itu. Tuan Putri? Jangan mengatakan mereka, Kakang Kayan. Aku tidak mengenal mereka. Mereka adalah orang jahat. Kakang harus menolongku. Ayo, kita tinggalkan tempat ini dengan kudamu. Tuan Putri, ini hamba, Rawung. Aku tidak mengenalmu. Engkau pasti orang jahat. Ayo, ayo Kakang Kayan, kita pergi dari sini. Kayan tertegun menyaksikan keadaan yang aneh sekali. Melihat keadaan Kayan, para mudita segera saja mendekati si tunggul yang berada tak jauh darinya dan kemudian berusaha naik ke atas kuda yang tinggi itu. Awas, jangan tunggu. Kita harus pergi, Kakang. Baiklah, naiklah. Jangan pergi. Si tunggul meringki keras. Dua ekor kuda yang mencoba menghadang berserabutan lari ketakutan mendengar perbawa dari ringkik si tunggul. Dan seketika saja, Kayan Manggala dan para mudita telah melesat jauh meninggalkan dua orang prajurit yang melongo keheranan. Kenapa jadi seperti itu, Tuan Putri? Mungkin Tuan Putri telah ditenung bocah laki-laki itu. Kau benar. Jika tidak, mana mungkin Tuan Putri jadi seperti itu? Ayo, mari kita laporkan hal ini pada Baginda atau Kipandu. Kau bodoh. Kita justru akan mendapat hukuman. Karena tidak menolongnya. Kita harus mengejarnya. Iya, ayo, ayo kita mengejarnya. Ayo, Kakang. Kecepatan lari kuda bocah tadi, sungguh luar biasa. Bayangannya saja tidak kelihatan lagi. Kita memang harus mengejarnya. Jika tidak ingin mendapat hukuman. Iya. sebuah desa, desa pancuran bambu. Kita akan mencari pengawal desa dan kita suruh mengabarkan tentang berita ini agar Ki Pandu memusatkan perhatiannya ke daerah sekitar ini. Iya, kau benar kakang. Iya. Lihat, lihat di depan kita ada prajurit kota. Cepat kita kejar kakang. Iya, iya, iya, iya. Dua orang prajurit itu membedal kudanya mengejar prajurit kota yang berada di mukanya. Beberapa saat setelah berhasil mengejarnya. Ya, kau lupakanlah tugasmu. Ini adalah masalah keraton, masalah keluarga Baginda. Jumpai Baginda di keraton. Jika tidak, kau dapat mencari Ki Pandu atau siapa saja. Beritahukan bahwa aku melihat Tuan Putri diculik oleh seorang bocah laki-laki berusia 14 tahun dan dibawa menuju sekitar daerah ini. Nah, pergilah dan sampaikan berita ini. Baik kakak, saya pergi. Marilah kita lanjutkan pencarian ini kakak. Ayo. Kudamu larinya cepat sekali kakak Kayan. Aku cepat sekali dengan kudamu. Apa berhenti kakak? Bagaimana jika mereka mengejar kita? Aku tidak mau dibawa oleh orang-orang jahat itu. Kita pergi lebih jauh lagi. Jangan khawatir. Aku sudah merubah arah lari kuda kita. Mereka tidak akan dapat menemukan kita. Oh, benarkah demikian? Iya. Adik Dita. Ya kakak. Mengapa engkau lari dari rumahmu? Dan apakah benar engkau adalah Tuan Putih? Aku tidak mengenal mereka, kakang. Jangan percaya ocehan orang-orang jahat itu. Baiklah. Selamat tinggal. Kau turunlah. Aku akan melanjutkan perjalananku. Kakang. Kakang akan meninggalkan aku. Oh, jangan, kakang Kayan. Aku tidak bisa dan tidak mau mempunyai teman seorang pendusta. Turunlah. Aku. Kau jahat, kakang Kayan. Kau jahat. Maaf, jika kau tidak mau berterus terang, aku tidak akan mau berteman denganmu. Tetapi, jika kau mau berterus terang, aku mau berteman denganmu, Dita. Baiklah. Aku sebenarnya bukan putra seorang petani. Aku adalah putra dari Prabu Purbaya. Aku lari dari istana karena ayah menyuruh aku untuk meminta maaf dengan Penjol, anak laki-laki yang kurang ajar padaku. Siapakah Penjol itu, Dita? Aku tidak mengenalnya. Tetapi ketika aku sedang main keluar, tetapi sangat kurang ajar padaku. Dia tidak mau menghormati aku. Ketika aku maki, dia menjewer telinga aku. Lalu aku tekan jalan darahnya. Mungkin karena kesakitan, dia lalu menjambak rambutku. Aku tidak tahan sakit akibat jambakan rambutnya. Karena itu, aku mencengkeram jalan darah si Penjol sampai anak itu jatuh di tanah. Celaka. Apa yang terjadi dengan anak itu? Menurut ayahanda, dia hampir saja tewas. Syukurlah. Jadi, berhasil diselamatkan nyawanya. Kau harus kembali, Dita. Jangan buat cemas ayah dan ibumu. Tapi aku tidak mau minta maaf kepada anak jelek itu. Walaupun belum pernah berjumpa dengan ayahandamu, Baginda Purbaya, aku sudah mengetahui akan kebijaksanaan beliau. Kau harus mendengarkan kata-kata ayahandamu. Kau harus kembali dan meminta maaf kepada anak yang kau lukai itu. Ayahandamu benar. Temuilah anak itu. Tapi, kakang akan menemaniku. Baik, aku akan menemanimu, Dita. Marilah, kita kembali ke kota raja. Ayo, naiklah. Aku juga akan menemui ayahanda dan ibundamu. Dan, setelah itu, kakang jangan meninggalkan aku. Kakang akan terus berteman denganku, kan? Kau adalah temanku. Ayo, naiklah. Iya. Kita tinggalkan dahulu Kayan Manggala bersama dengan Putri Jaga Paramudita yang tengah menuju kota raja untuk menemui anak laki-laki yang menjadi kurban putri dari keraton Sunda itu. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah dari Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Nyai! Ki Ambu? Oh, siapa engkau? Mengapa kau berada di rumahku? Sarungkan kembali kalau Aki. Saya adalah seorang pengembara yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan Nyai Imun telah membantu saya. Hah? Penipu! Engkau laki-laki gagah dan sehat membutuhkan pertolongan? Maaf, Ki Ambu. Bukan saya yang membutuhkan pertolongan. Tetapi istri saya yang dalam keadaan sakit. Itu. Dia kini tengah tertidur. Eh, di manakah istriku? Dia akan memetik rembung serta mengambil daun-daunan untuk ramuan penurunan panas istriku. Kau sudah kembali, Ki. Nyai, engkau tidak memberitahu aku kedatangan dua tamu ini. Istri dari Tuan Saka, tamu kita itu, dalam keadaan panas yang tinggi, Ki. Bawa pakai ini. Walah, kau tinggalkan bubur itu, Tuan Saka. Cepat, kecilkan apinya dan angkat dari perapian. Maaf, Nyai. Nyai, sebenarnya siapa mereka itu? Mana aku tahu, Ki. Tetapi mereka adalah orang baik-baik. Jadi aku menolongnya. Kau tahu dari mana mereka adalah orang baik-baik? Dari pancaran wajahnya, Ki. Nah, wanita itu sudah sadar. Tuan Saka, istri Tuan. Iya, Nyai. Oh, dia sadar. Di manakah aku berada? Siapakah engkau? Ini aku, suamimu, Saka. Kita berada di pondokan Ki Ambu dan Nyai Imun. Ayah putraku. Percayalah padaku, Dinda Bulan. Kayan mengendaki kita bersama lagi. Marilah kita bersama-sama mencari anak kita. Ki, marilah kita keluar sebentar. Ada apa? Keluar, ayo. Kenapa kau mengajak aku keluar, Nyai? Ada apa? Tulikah engkau, Ki? Mereka agaknya mempunyai urusan keluarga yang rumit. Mereka akan segan untuk berbicara dengan adanya kita di sana, Ki. Dan kita harus memberikan kesempatan pada mereka untuk bicara. Kau bisa duduk saja di balai kecil itu. Nyai ini ada-ada saja. Kesalahanku sudah terlalu jauh. Rasanya aku sudah tidak mungkin untuk bersama Kanda lagi. Namaku sudah menjadi air. Jangan Kanda rusakkan nama Kanda. Dinda Wulan, jangan kau berpikiran seperti itu lagi. Lelah sudah aku mengulangi kata-kata itu. Dinda, aku tidak peduli dengan semua masa lalu. Kita akan melupakannya. Kita akan membangun kembali keluarga kita. Mataram telah menantikan kita. Ayolah, Dinda. Raden Sakapalwaguna membelai rambut istrinya terus-menerus. Dan tiada henti ia merayu, membujuk, sampai akhirnya. Tapi Kanda, aku malu, Kanda. Aku malu pada dirimu. Dan aku juga malu pada diriku sendiri. 13 tahun tidak tinggalkan Kanda. 13 tahun tidak membenci Kanda. Tetapi 13 tahun pula, rindu dan cinta di dalam diri Dinda ini bergemuruh. Wajah Kanda tidak pernah dapat Dinda lupakan. Dinda Wulan, istriku tersayang. Raden Sakapal Wakuna tidak dapat lagi menahan luapan gemuruh rindunya. Ia kembali memeluk tubuh istrinya. Dibelainya rambut panjang yang menutupi sebagian wajah istrinya dan diciuminya wajah yang penuh dengan air mata. Kanda. Dinda. Kanda Saka. Dinda. Sudah, lepaskanlah Kanda. Dinda Wulan. Kita berada di pondokan orang. Kita harus pergi mencari anak kita. Iya. Tetapi Dinda harus mengembalikan kesehatan Dinda lebih dulu. Panas tubuh Dinda. Panas tubuhmu sudah jauh berkurang. Hei, rasanya sudah hilang sama sekali Dinda. Kau telah sembuh Dinda Wulan. Oh, Nyai. Tuan, ini aku membawakan bubur hangat untuk istrimu. Terima kasih Nyai. Wulan, inilah dia Nyai Imun yang telah menolongmu. Terima kasih Nyai. Terima kasih atas segala susah payah Nyai menyelamatkan nyawa saya. Tuan, ada 5 orang prajurit datang kemari. Tuan, ada 5 orang prajurit yang datang kemari. Hei, Aki ini bagaimana? Mengapa takut? Apa engkau pikir 2 orang tamu kita ini buruan dari istana? Biar aku yang menemuinya. Woi, keluarlah kalian dari dalam pondok. Kami prajurit Tundan yang melakukan pemerintahan. Apa tuan prajurit datang ke pondok kami? Maaf Nyai, kami mendengar bahwa Nyai kedatangan 2 orang tamu laki-laki dan wanita. Benar, lalu ada keperluan apakah kalian dengannya? Suruh mereka keluar, kami akan memeriksanya. Atau aku akan masuk dan merusak pondokmu. Hei, apakah mereka orang-orang jahat tuan prajurit? Suruh keluar cepat! Ada apa engkau berteriak-teriak? Apakah kau datang mencariku? Katanya laki-laki penculiknya seorang bocah berusia 14 tahun. Apakah kita salah mendapat berita? Maaf kakang, tetapi memang penduduk yang aku tanyakan mengatakan agak kurang pasti. Dia hanya melihat seorang laki-laki memondong wanita masuk ke dalam pondok ini. Tetapi tidak ada salahnya jika kita memeriksa laki-laki ini. Hei, kenapa kalian diam saja? Apakah benar kalian mencari aku? Kisanak, bersama siapakah engkau datang ke pondok ini? Apa keperluanmu? Aku datang bersama istriku, anakku. Apa kepentinganmu sebenarnya? Kau berani bersikap jumawa. Berani mengangkat dada di hadapan kami para prajurit Keraton Sunda. Pastilah engkau buruan kami. Ayo, bawa keluar Tuan Putri kami. Tuan Putri? Ya, jangan berpura-pura bodoh. Woi, kepung pondok ini dan lihat ke dalam sana. Baik, kakak. 4 orang prajurit lainnya segera saja mengepung pondok Ki Ambu. Tetapi belum lagi mereka menerobos masuk ke dalam pondok kecil itu, dari dalam keluar seorang wanita yang kemudian melangkah menghampiri para prajurit Keraton Sunda. Kalian mencari aku? Orang tua, siapa lagi yang berada di dalam pondokmu? Ampun Tuan prajurit, tidak ada lagi orang di dalam sana. Tuhan dapat memeriksanya. Lumbu, jarak, periksa pondok itu. Baik, kakang. Tunggu, kalian boleh memeriksa pondok itu. Tetapi katakan dahulu, apa yang sedang kalian cari? Mengapa kalian sampai mencurigai kami? Kami sedang mencari penculik dari junjungan kami, Putri Agung Jagaparamudita. Lalu mengapa kalian mencurigai kami? Kami mendapat keterangan dari salah seorang penduduk desa ini bahwa ada seorang laki-laki yang datang ke pondok ini sambil memondong seorang wanita. Baiklah, silakan masuk. Periksa pondok ini. Tidak perlu. Karena kami jelas-jelas telah salah menduga. Penculik Putri Agung kami adalah seorang bocah berusia 14 tahun dan berkuda putih. Ah? Di mana penculik itu kira-kira berada? Dari pinggiran hutan kecil di sebelah barat kota Raja Sunda ini. Dan dia menuju ke arah selatan. Jika begitu, kita teruskan pencarian kita, Kakang. Iya, mari kita pergi lagi. Maaf. Maafkan kami, Nyai Tuan, maafkan atas semua sikap kami. Yeah, yeah. Kakanda. Iya, pastilah dia putra kita, Raya. Mari kita segera mencarinya. Tapi sebaiknya Dinda mengisi perut dahulu dengan bubur hangat yang dibuatkan oleh Nyai Imun. Iya, benar, Nyai. Jika kalian berdua ingin pergi, kalian harus menyantap dahulu bubur dan sedikit makanan yang ada di dalam pondokku ini. Marilah, Nyai. Saya memang sudah lapar sekali. Kita sudah mengitari daerah yang dikatakan prajurit itu. Tetapi tidak kita temukan tanda-tanda kehadiran putra kita. Kita tidak dapat mencari dengan cara seperti ini, Kanda. Kalian pasti merubah arah larinya jika sampai dikejar para prajurit. Maksud Dinda, kalian merubah arah kepergiannya itu. Itu artinya, dia berada pada arah yang sebaliknya. Ya, kira-kira demikianlah, Kanda. Tapi apakah mungkin ia akan lari menjauhi tempat ini, Dinda? Jika ia mengetahui siapa sesungguhnya anak perempuan itu, tentu ia masih berada di sekitar tempat ini. Atau dia justru membawa kembali jaga para mudita ke istana? Iya, kita akan mencarinya ke kota raja. Segera melenting cepat dan kemudian melesat ke arah kota Raja Karangsedana, kota Raja Kerajaan Sunda. Beberapa saat kemudian, kita telah sampai ke desa. Gerbang sudah di hadapan kita. Mari kita masuk ke sana. Cepat. Aku merasa putra kita memang berada di dalam kota raja. Hei, itu suara si Tunggul. Itu dia, Dinda. Oh, siapa yang bersama dengannya? Yang menunggang kuda itu? Oh, Prabu Purbaya. Kapal Wakuna dan Anting Wulan segera berlutut begitu Prabu Purbaya tiba di hadapan mereka. Segera saja manusia utama dari tanah Pasundan itu melompat turun. Puji syukur aku sampaikan padamu, wahai yang agung. Kalian telah bersama lagi. Di manakah putra hamba tuanku? Aku menemukan kudanya di pinggir dinding kota raja. Celaka. Lalu bagaimana dengan putra hamba dan juga tuan putri jaga para mudita? Kalian juga telah mengetahuinya dari prajurit Sunda. Dan hamba menduga bahwa putra hambalah yang telah berbuat itu. Hamba rela untuk menerima hukuman apapun yang akan tuanku berikan pada hamba. Saya sebagai ayahnya memang pantas mendapat hukuman. Bangkitlah, Paman Saka, Bibi Wulan. Apa yang engkau katakan itu, Paman Saka? anakku Paramudita lari dari istana karena kenakalannya. Ia lari karena kehendaknya sendiri. Dan mungkin putra paman dan bibi yang menemukannya. Marilah, kita mencari ke dalam kota raja. Aku menduga mereka ada di dalam sana. Bahkan mungkin telah berada di istanaku. Ini, si Tunggul. Aku menemukannya sendirian. Naiklah, Bibi Wulan. Tuanku dapat memakainya. Biarlah hamba berjalan kaki masuk ke dalam kota raja. Baiklah, kita akan masuk dan berjalan bersama-sama. Tapi hamba mohon, tuanku naiklah. Tuanku dapat berkuda. Dan kami berdua akan mengiringi tuanku. Agaknya kalian mencemaskan keadaan putramu. Mari. Hop. Tuanku, tuanku. Ada apa kau memanggil aku, hai prajurit? Hamba telah menemukan Tuan Putri dan penculiknya, tuanku. Di mana mereka sekarang? Para prajurit tengah mengepungnya. Penculik itu dan Tuan Putri berada di rumah anak yang berselisih dengan Tuan Putri. Dia berada di sana? Benar, tuanku. Marilah kita ke sana, Paman Saka. Bibi Wulan, kau antarlah aku ke sana, hai prajurit. Baik, tuanku. Marilah. Baya berderap di atas punggung si Tunggul memasuki gerbang kota raja, sementara Raden Sakapalwakuna dan Anting Wulan mengiringinya. Prajurit yang baru saja memberikan keterangan itu kemudian berjalan cepat di muka kuda Prabu Purbaya. Tetapi ketika dirasakannya langkah kuda itu semakin cepat, ia mulai berlari semakin lama semakin cepat. Setelah keluar masuk lorong di kota raja, di dalamnya, tuanku. Benar, tuanku. Nah, itu lihatlah. Itu dia penculiknya, tuanku. Kayan. Itu kan putramu, Bibi Wulan. Benar, tuanku. Maafkanlah. Ampunkanlah kesalahan putra hamba. Kau salah, Bibi Wulan. Putramu tidak bersalah. Aku justru mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga karena putramu justru telah mengubah sikap keras anakku. Oh, itu putriku keluar dari dalam pondoknya. Ayahanda. Oh, Dita anakku. Maafkan Dita, Ayahanda. Dita telah merepotkan Ayahanda. Maafkan Dita. Kau sudah meminta maaf pada anak itu? Sudah, Ayahanda. Bagaimana keadaannya? Sudah jauh lebih baik. Paman Tabib sedang merawatnya. Ayahanda, ini adalah Kakang Kayan. Dia adalah sahabat Dita yang baru. Kakang, ini ayahandaku. Kakang? Para mudita tertegun melihat Kayan yang diajak bicara tidak menjawabnya. Dipandangnya sahabat barunya. Ternyata Kayan Manggala tengah terpaku memandang kedua orang tuanya yang telah berdiri berdampingan. Ayah, ibu. Apalagi yang engkau tunggu, Kayan? Berilah hormat pada kedua orang tuamu. Kayan anakku. Ayah. Kayan. 13 tahun aku merindukanmu. Oh, yang jagat Dewa Betara. Akhirnya sampai juga hari yang aku tunggu-tunggu. Hari yang aku harap-harapkan. Maafkan segala dosa-dosaku, Ayahanda. Aku telah melakukan perbuatan keji. Aku telah melakukan perbuatan yang tidak terampunkan. Oh, kau tidak bersalah. Tidak. Sudahlah, lupakanlah semua masa lalu. Masa lalu kami. Oh, Kayan, berilah sembah dan sujud pada Baginda Purbaya. Dia adalah ayahanda dari Putri Paramudita. Sembah sujud saya haturkan untuk tuanku yang mulia. Bangkitlah Kayan, anak baik. Kau telah menolong mengarahkan sikap keras anakku. Terima kasih. Marilah, ikut aku. Aku undang kalian semua untuk beristirahat dan menginap di istanaku. Paman, Bibi, kenalkan. Saya Paramudita. Saya adalah sahabat anak Paman dan Bibi. Kau cantik sekali, Tuan Putri. Namaku Anting Bulan. Dan ini ayah Kayan, Sakapal Wakuna. Jadi Lastri telah melarikan diri. Semula aku memang merasa curiga, Bibi Wulan. Tetapi melihat kesetiaanmu terhadap seorang sahabat membuat lenyap kecurigaan kami. Memaksa kami melenyapkan kecurigaan itu, Bibi Wulan. Ampunkan hamba Tuanku Permaisuri. Ampunkan hamba Tuanku Purbaya. Hamba merasa bahwa kecerobohan hamba telah menyusahkan Tuanku berdua. Biarlah urusan itu menjadi tanggung jawab kami berdua. Kami akan menyelesaikan masalah siluman ular itu dahulu, sebelum kembali ke Mataram. Tetapi bukankah Kakang Prabu Sanjaya memanggilmu? Kami masih mempunyai waktu, Tuanku. Iya, Paman Saka benar. Masalah siluman ular itu tidak bisa kita biarkan. Iya, kita akan selesaikan secepatnya. Aku akan mencoba memanggilnya. Kita bisa menunggu siluman ular itu di pinggiran hutan yang sunyi. Apakah maksud Tuanku dengan memanggilnya? Kami akan memohon bantuan dari Hyang Agung untuk mencari di mana siluman ular itu berada. Dan jika mungkin, kami akan memanggilnya. Jika kalian berdua tidak keberatan, kita akan melakukannya malam ini. Sebentar lagi hari akan menjadi gelap. Dan mengenai Kayan, biarlah dia tinggal di sini sampai kita berhasil melaksanakan pekerjaan kita. Baiklah, Tuanku Permaisuri. Kami akan memberitahukan kepergian kami dahulu padanya. Silakan, Bibi dapat menemuinya di Taman Sari. Di Taman Sari, Kayan Manggala yang tengah bermain-main dengan Paramudita mulai digelisahkan karena teringat akan Ning Cilik sahabatnya yang entah berada di mana. Hari sebentar lagi akan menjadi gelap. Sebaiknya kita masuk saja ke dalam, Kakang Kayan. Nyamuk-nyamuk mulai berdatangan. Mari. Ibu, ayah. Kemarilah, Kayan. Ada yang akan ibu bicarakan. Ada apakah, Bu? Ibu dan ayah akan pergi beberapa saat bersama dengan Prabu Purbaya dan permaisurinya. Mengapa saya tidak boleh ikut? Ibu dan ayah bersama dengan kedua orang tua Pramudita akan mencari Bibi Lastri. Kau tahu sendiri betapa sangat berbahayanya Bibi Lastri. Tapi kapan ibu akan kembali? Saya tidak mau terlalu lama di sini. Saya harus segera mencari Kak Ning. Dia berada dalam bahaya. Ibu mengerti. Kelak kita akan mencarinya. Dan jika dalam perjalanan kali ini ibu bertemu dengan sahabatmu itu, ibu akan membawanya kepadamu. Kayan, kami akan berusaha kembali secepatnya. Kau tunggulah baik-baik di Istana Sunda ini. Baiklah, saya menunggu di sini. Jadi, ayahanda dan ibunda saya juga akan pergi bersama dengan Paman dan Bibi? Benar. Kau temuilah beliau sebelum pergi, karena kami akan segera pergi. Baiklah. Jaga Paramudita meninggalkan Taman Sari. Sementara Raden Sakapal Wakuna dan Anting Wulan bersiap ke pendopo. Kayan Manggala dengan lesu masuk ke pondok kecil di pinggir Taman Sari yang telah diberikan lampu minyak sebagai penerangan. Beberapa saat Kayan Manggala termenung. Dan lamunannya itu akhirnya dipecahkan oleh kehadiran Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya Cempaka. Oh, Kayan, apakah kau tidak melihat Paramudita? Bukankah Dita pergi menemui tuanku? Oh, celaka, Kanda. Tidak, dia tidak akan kemana-mana, Dinda. Tenanglah, aku akan memerintahkan Dayang Merah untuk mencarinya. Bibi Dayang Merah? Iya, tuanku. Apakah Bibi melihat di mana Paramudita berada? Baru saja hamba melihat Tuan Putri masuk ke dalam ruang pemujaan. Ruang pemujaan? Oh, ayolah Kanda, kita segera melihat ke sana. Dita, Paramudita, kau di dalam, nak. Keluarlah, ibu akan berbicara denganmu. Dita? Dia di sana, Kanda. Oh, Dita, ada apa, Dita? Kenapa kau menyendiri di tempat seperti ini? Ibunda jahat. Ayahanda jahat. Selalu meninggalkan Dita. Ketahuilah, Dita. Kepergian ibunda dan juga ayahanda adalah demi kedamaian di tanah Pasundan ini. Ibu akan segera kembali. Ibu akan pergi. Dan Kakang Kayan juga akan segera pergi. Dan saya kembali sendirian. Kayan, dia akan tetap di istana ini. Dia akan menemanimu. Tapi tadi saya mendengar kata-katanya. Dia minta agar ibunya segera kembali. Dia akan segera pergi mencari kakak Ning. Ayahanda akan memintanya untuk menemanimu beberapa saat di istana ini. Tetapi engkau pun harus tahu, Kayan mempunyai rumah yang jauh dari sini. Suatu saat dia pasti akan pergi dari istana kita. Tapi Dita ingin sekali bermain-main dengannya. Dita, dia akan menemanimu. Kau dapat bermain dengannya. Dan suatu saat, jika kau ingin bertemu, kita bisa main ke rumahnya. Benarkah itu, Bunda? Kau boleh tanyakan itu pada ayahandamu. Benarkah itu, Ayahanda? Ayahanda dan Ibunda akan mengajak Dita bermain ke rumah Kakang Kayan. Aku akan mengajakmu. Percayalah. Sekarang, ayo keluar dan mainlah dengan Kayan. Baiklah, Ayahanda. Putri kita membutuhkan perhatian yang lebih banyak dari kita, Kanda Prabu. Iya. Terlalu banyak urusan yang kita kerjakan akhir-akhir ini. Hingga jaga para mudita kurang kita perhatikan. Marilah kita segera berangkat, agar dapat segera kembali. Iya, Paman Saka dan Bibi Wulan sudah lama menunggu kita di pendopo. Prabu Purbaya kemudian bergegas menuju pendopo. Dan beberapa saat kemudian, dua pasang suami istri yang sakti dan perkasa itu telah berderap menuju keluar kota Raja Karangsedana untuk memburu siluman ular dari Merapi. Kita masuk lebih jauh lagi ke tengah hutan. Aku khawatir pertempuran kita dengan siluman ular akan mendapat perhatian penduduk yang kebetulan lewat di sini. Hiya, hiya. Tempat ini cukup baik. Kita akan dapat memulainya. Hup. Kami harap Paman dan Bibi mau berjaga-jaga sementara kami bersemedi. Akan kami lakukan, tuanku. Dan Raden Sakapalwakuna melompat turun dari kudanya dan kemudian duduk menjauhi Prabu Purbaya dan Cempaka. Dari kejauhan mereka memperhatikan situasi sekelilingnya sambil sesekali melirik Prabu Purbaya dan Cempaka yang tengah duduk bersila memusatkan pikirannya pada Hyang Agung. Prabu Purbaya mulai mengerahkan kekuatan batinnya. Wajah Lastri dipatri dalam batinnya. Kekuatan saktinya terus mengalir berputar-putar di dalam tubuhnya. Tidak berapa lama kemudian, di seluruh bagian tubuhnya mulai diselimuti oleh cahaya keemasan yang semakin lama menjadi semakin terang. Lihat, Kanda Saka. Cahaya yang muncul itu merupakan pertanda hadirnya kekuatan agung yang berada di dalam tubuhnya. Beruntung sekali kita dapat menyaksikan peristiwa luar biasa seperti ini. Tetapi tetaplah pusatkan perhatian ke sekeliling tempat ini. Menurut Baginda Purbaya, saat ini ia tengah berusaha memanggil Lastri, siluman ular itu. Mungkin sebentar lagi ia akan tiba. Cahaya yang gemilang yang memancar di sekitar tubuh Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka tiba-tiba meluncur naik ke angkasa, semakin lama semakin tinggi, dan akhirnya memecah berpijar ke 8 penjuru angin. Lihatlah itu, Kanda. Akhirnya itu adalah kekuatan gaib dari Prabu Purbaya dan permaisurinya. Ya, kita tunggu saja. Mungkin sebentar lagi buruannya akan berhasil ditemukan. Sementara itu di sebuah tempat yang jauh dari tempat Prabu Purbaya, di sebuah hutan di kaki Gunung Burangrang. Prabu Purbaya mendapat berita tentang pelarianku dari tangan Nyai Kembang Hitam, aku akan diburunya kembali. Aku harus lari sejauh-jauhnya agar kekuatan gaibnya tidak dapat memanggil aku. Tetapi tubuhku, tubuhku lelah sekali. Aku harus mencari tempat beristirahat. Bukit Batu. Aku akan mencari sebuah gua yang pasti banyak terdapat di sekitar sini. Jika mataku tidak salah melihat, itu ada sebuah gua. Ya, akan kudekati. Benar dugaanku, sebuah gua. Cukup bersih kelihatannya. Ya, cukup bersih. Agaknya gua ini sering digunakan untuk bermalam. Aku akan tidur beberapa saat untuk mengembalikan kekuatanku. Setelah itu, baru aku melanjutkan perjalananku ke arah barat, ke sekitar Bukit Wangun. Ya, aku akan kembali ke sana. Celaka! Aku tidak bisa tidur dengan cara seperti ini. Aku akan dapat diperangkap lagi oleh kekuatan sakti Prabu Purbaya dan istrinya. Lastri segera bangkit dan kembali keluar gua. Setelah beberapa saat mencari-cari, akhirnya ia menemukan sesuatu yang dicarinya. Oh, ini. Batu ini cukup besar untuk menutup mulut gua dan mampu menahan kekuatanku yang berada dalam keadaan tidak sadarkan jika Prabu Purbaya memanggilku dengan kekuatan gaibnya. Berat sekali. Biar aku geser perlahan-lahan saja. Ya, cukup sudah. Tidak ada lubang yang dapat kulewati tanpa mengerahkan segenap kekuatanku. Kini aku akan dapat beristirahat dengan tenang. Belum lagi Lastri memejamkan matanya, tiba-tiba dirasakannya ada kekuatan aneh yang merasuk ke dalam tubuhnya. Lastri berusaha untuk melawannya, mengatasi kekuatan yang akan menguasai seluruh dirinya. Kekuatan itu muncul kembali. Aku harus dapat mengatasinya. Aku harus dapat mengatasinya. Kekuatan ini semakin tidak terbendung. Aku. Kembali, aku dapat merasakannya. dapat mengatasinya. Aku harus dapat mengatasinya. Ternyata masih berada di dalam tubuh Lastri, segera menampakkan wujudnya. Seluruh tubuh Lastri berubah menjadi sangat menyeramkan, dipenuhi dengan sisik-sisik yang tebal. Tawa seram yang biasa hadir mengiringi kemunculannya, kini tidak terdengar lagi. Sambil terbungkuk-bungkuk, tubuh seram itu bergerak-gerak di gua yang sempit itu, seakan-akan tengah mengerahkan kekuatannya untuk mengatasi kekuatan gaib yang dikirimkan Prabu Purbaya dan permaisurinya. Bergerak dan bangkit perlahan-lahan, dan kemudian berjalan ke arah pintu gua, seakan-akan ada yang mengendalikannya. Akan tetapi, tubuh seram itu terhalang oleh batu besar yang menutupi gua. Tubuh seram itu berusaha untuk keluar dari dalam gua dengan mendorong-dorong batu besar yang menyumpal mulut gua. Sebagian besar kekuatan Lastri yang telah berubah wujud menjadi Nenek Ranggis telah lenyap bersamaan dengan lenyapnya kesadarannya. Karena itu, tubuh seram yang terbungkuk-bungkuk itu tetap saja tidak berhasil mendorong batu besar yang menyumpal gua. Sementara itu, dari hutan kecil yang tak jauh dari kota Raja Sunda, Dinda Cempaka. Oh, Kanda, kita tidak berhasil. Iya, agaknya tubuh Lastri terhalang oleh suatu kekuatan yang tidak dapat kita tembus. Iya, sepertinya Lastri terkurung dalam sebuah tempat yang rapat dan kokoh. Oh. Paman Saka, Bibi Anting. Bagaimana, Tuan? Kami tidak berhasil memanggilnya kemari. Tetapi rasanya kami telah berhasil menguasai dirinya. Iblis itu agaknya telah menyiapkan dirinya, telah membentengi tempatnya. Tetapi kami dapat mengetahui perkiraan di mana ia berada. Iya, Kanda benar. Kita dapat menuju arah barat di mana Lastri berada. Kanda, sebelum fajar, kita akan dapat tiba di tempatnya. Jika begitu, marilah tuanku. Kita tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Paman benar. Marilah Kanda Prabu. Hup! Coba melacak kembali keberadaan Lastri Bibi Wulan. Kami harap Bibi dan Paman berjaga-jaga di sekitar tempat ini. Akan hamba lakukan, Tuanku. Raden Sakapalwakuna dan Anting Wulan kembali duduk beberapa tombak dari tempat Prabu Purbaya dan permaisurinya bersemedi. Mereka memandang penuh perhatian pada dua sosok yang tengah bersemedi. Tetapi mereka juga tidak melupakan tugas mereka untuk mengawasi situasi di sekeliling tempat tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja Anting Wulan merasakan sesuatu keanehan di dalam dirinya. Kanda, engkau lebih mengamati situasi di sekitar tempat ini. Aku akan bersemedi sebentar. Tapi Dinda. Engkaukah itu, wahai sang dewi yang agung? Benar, Anting Wulan. Aku tidak sabar lagi untuk menumbuk siluman merapi itu. Cepatlah kau menuju arah selatan tempat ini. Siluman itu sudah berada tak jauh lagi dari tempat ini. Baik, sang dewi. Hamba akan menunggu tuanku Purbaya dan mengabarkannya. Tetapi siluman itu tengah bersiap-siap untuk meninggalkan gua persembunyiannya. Hamba akan menunggunya. Itu agaknya Baginda Purbaya telah melacak tempat siluman itu. Kau bisa membuka matamu, Bulan. Dia berada tak jauh lagi dari sini, di sebelah selatan. Agaknya siluman itu mengurung dirinya di dalam gua karang. Mari kita segera ke sana. Aliran darah dan bahkan nafasnya. Karena itu apa? Karena itu, aku terpaksa akan bertindak keras demi ketentraman tanah ini. Kau akan membunuhku. Aku akan melenyapkan keangkara murkaan yang bersarang di tubuhmu. Apakah engkau tidak sanggup menghadapiku seorang diri? Marilah kita cari tempat yang sepi. Tempat yang tidak akan dapat dijamah oleh teman-temanmu itu. Aku tidak dapat kau berdaya lagi. Di tempat ini juga akan kubuat menjadi kuburanmu. Anting Wulan mulai menggelarkan aji Banyu Cakrabuana. Sementara di hadapannya, Lastri telah berubah bentuknya menjadi makhluk bersisik yang sangat menyeramkan. Tubuh yang dipenuhi sisik kini terbungkuk-bungkuk. Pertanda nenek Ranggi siluman ular dari lereng Merapi itu telah hadir di dalam diri Lastri yang telah berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Ayo, lontarkanlah Banyu Cakrabuana andalanmu. Dewika, iya, agaknya guruku wanita agung itu telah hadir membantu diriku. Hai, jaga seranganku nenek siluman. Ketika pertarungan baru saja dimulai, dari arah timur muncul tiga sosok tubuh saling susul menyusul. Dan ternyata mereka adalah Raden Sakapalwakuna, Prabu Purbaya dan permaisurinya. Biarkanlah dulu. Aku kira istrimu masih mampu mengimbanginya. Jangan khawatir, aku juga tidak akan membiarkan gelap kumpulan mendapatkan. Terima kasih, Tuan. Dan aku yakin Dewi Laut Selatan tidak akan mengikuti caraku, ya? Menggunakan hati-hati. darahku. Anting Wulan nampak menjadi kerepotan ketika tiba-tiba mendapat serangan dari arah yang tidak diketahuinya. Dalam kerepotannya, Anting Wulan merasakan suatu keanehan. Kekuatan yang menggemuruh di dalam dirinya dirasakannya lenyap dalam seketika. Apa yang terjadi dengan diriku? Tiba-tiba saja kekuatanku lenyap sebagainya. Oh, apakah Sang Dewi Guruku telah meninggalkan diriku? Meninggalkan tubuhku? Tidak. Pusatkan seluruh kekuatan saktimu pada indera pendengaran. Berhati-hatilah. Kita akan menghadapi serangan itu hanya dengan pendengaran kita. Kanda benar. Itu adalah jalan satu-satunya yang dapat kita lakukan. Hei, di mana Prabu Purbaya dan permaisurinya itu? Bukankah tadi dia berada bersama dengan Kanda? Oh, entahlah, Dinda. Ketika aku mendekatimu, keduanya masih berdiri di sana. Oh, apakah kedua junjungan kita mengejar siluman itu dengan Aji Halimulan? Entahlah, Dinda. Tetapi... iya, iya. Agaknya demikian. Lihatlah sekarang. Kita tidak lagi merasakan gangguan dari siluman ular itu. Kita terus waspada. Agaknya di sekitar tempat ini tengah terjadi pertarungan. Entah Sang Dewi Guruku, entah itu Sang Prabu dan permaisurinya. Kita tinggalkan dahulu Anting Wulan dan suaminya, Saka Palwakuna. Sekarang marilah kita ikuti kepergian Prabu Purbaya dan permaisurinya. Ketika melihat Lastri yang telah berubah bentuk itu lenyap dari pandangan mata, Prabu Purbaya dan Cempaka saling pandang. Keduanya kemudian membaca mantra, dan sesaat setelah Raden Saka melompat mendekati istrinya, tubuh Prabu Purbaya dan Cempaka lenyap dari pandangan mata. Lihatlah itu, Dinda. Ada seorang wanita cantik yang nampak begitu agung tengah menghadapi Nenek Anggir. Dia pastilah penguasa Laut Selatan. Guru dari Bibi Ulan. Kau berani mengejar aku, Dewi Pengung? Apakah engkau tidak tahu apa akibatnya menghadapiku dengan cara seperti ini? Kekuatanku masih merupakan kekuatan aku saat ini. Bukan hanya merupakan makhluk halus, bukan hanya sekedar siluman, tetapi aku juga adalah manusia. Aku menyadari akan kekuatanmu saat ini, tetapi aku tidak gentar, wahai siluman jahat. Ya? Oh, lihatlah, Kanda. Serangan penguasa Laut Selatan itu hampir tidak ada artinya. Siluman ular jahat itu mulai mendesak. Ya, kita harus menolongnya. Jika tidak, penguasa Laut Selatan akan mendapat kesulitan. Persekutuan Nenek Langit dengan Lastri membuatnya menjadi semakin tak. Sedangkan penguasa Laut Selatan itu tidak mampu membawa tubuh Bibi Ulan ke alam ini. Ya, karena kekuatan penguasa Laut Selatan dengan Bibi Ulan bukan merupakan kesatuan. Oh, lihat itu, Kanda. Kita akan menghadapinya dengan pusaka kita, kan? Iya, mari, Dinda. Kita akan mengeluarkan senjata pusaka ampuhnya. Kembali Nenek Ranggis melesat menerjang dua lawannya. Tetapi penguasa Laut Selatan yang berdiri di sampingnya melesat menghadang serangan siluman ular itu. Thank you. kembali ke alam nyata. Di tengah hutan di kaki Gunung Burangrang, setibanya di alam nyata, bagaikan meteor cepatnya, Nenek Tandik melesat menerjang Anting Wulan. Awas, Dinda Wulan! Mundur! Coba-coba mendekat! Prabu Purbaya bersama istrinya dan Sang Dewi Laut Selatan tidak mampu untuk bertindak apapun untuk beberapa saat. Kau juga yang mencoba-coba untuk berani ke dalam tubuhnya. Aku akan memutuskan nadi muridmu ini, wahai Dewi Pengong. Raden Saga tertegun. Tubuhnya gemetar. Sementara Anting Wulan sendiri telah lumpuh secara total. Bahkan untuk mengeluarkan suara pun ia tidak lagi mempunyai kekuatan. Raden Saka kemudian memandang Prabu Purbaya dan permaisurinya, seakan-akan meratap memohon pertolongan. Dan wanita agung penguasa Laut Selatan melangkah perlahan mendekati Prabu Purbaya dan Cempaka. Tuanku berdualah yang mampu menyelamatkan murid hamba. Untuk itu, hamba mohon agar tuanku yang mulia mau menolongnya. Selamatkanlah murid hamba. Prabu Purbaya dan Cempaka tidak menjawab permohonan tersebut. Akan tetapi keduanya justru menjadi cemas tiada terkira. Untuk beberapa saat, suasana di hutan menjadi sunyi. Melihat hal tersebut, kembali penguasa Laut Selatan membungkukkan tubuhnya, mengaturkan sembahnya. Wahai sang penjaga alam, pencipta ketenteraman bumi, tolonglah, selamatkanlah wanita perkasa yang jujur dan berhati bersih itu. Selamatkanlah dia, wahai sang penjaga alam yang agung. Mendengar kata-kata itu, Prabu Purbaya dan permaisurinya tertegun. Akan tetapi tiba-tiba ia merasakan suatu keanehan. Hawa hangat yang mulai mengalir di seluruh tubuhnya. Dan pada saat itu juga, cahaya keemasan yang gemilang memancar dari tubuh pasangan suami istri dari Keraton Sunda. Prabu Purbaya dan Cempaka tidak dapat mencegah ketika melihat Sakapal Wakuna dan penguasa Laut Selatan itu menjatuhkan diri dan berlutut mengaturkan sembah. Sementara itu, kau tidak boleh mencampuri urusanku. Yang Agung telah memberikan wewenang padaku untuk bertindak di Mayapada ini sesuai dengan kutukan yang dijatuhkannya padaku. Dan aku pun mendapat tugas untuk melebur iblis jahat seperti dirimu. Benar, Kanda Wisnu. Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi iblis itu untuk hadir di Mayapada ini. Lepaskanlah wanita itu, hai siluman ular. Kau tidak bisa memaksa. Aku dapat membunuh wanita ini jika kau terus memaksaku. Menyingkirlah kau. Dan jangan mengganggu urusanku. Lepaskan wanita itu. Tidak. Lepaskan wanita itu. Aku dapat membunuhnya. Menyingkirlah kalian. Aku dapat membunuh wanita ini. Menyingkirlah. Menyingkirlah kalian. Kalian terus memaksa. Aku dapat membakar wanita ini bersama dengan tubuhku. Menyingkirlah. Kau harus melakukan perintahku. Prabu Purbaya yang telah dirasuki oleh kekuatan agung itu kemudian memejamkan matanya. Cahaya gemilang yang memancar di seputar tubuhnya tiba-tiba membias semakin jauh, merambat mendekati Nenek Ranggis yang tengah memeluk erat-erat tubuh Anting Wulan yang tidak berdaya. Jangan coba main-main denganku. Aku akan membawa wanita ini mati bersamaku. Jangan coba-coba. Nenek Prangis dalam kegelisahan bergerak mundur menjauhi cahaya yang mencurigakannya. Sementara itu, Raden Sakapalwaguna menjadi gelisah melihat istrinya yang terus diseret mundur dengan nadi utama di sekitar lehernya ditekan oleh nenek siluman itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja cahaya itu melonjak cepat menyelimuti nenek Ranggis yang mundur perlahan-lahan. Dan seketika itu juga, nenek Ranggis nampak menjadi lemah tidak berdaya dan kemudian jatuh ke bumi. Dan tubuh yang menyeramkan kembali menjadi wanita muda dengan rambut terurai. Melihat hal tersebut, Raden Sakapalwaguna melompat cepat memeluk istrinya. Dimanakah nenek siluman itu? Lihatlah itu. Prabu Purbaya yang tengah dirasuki oleh kekuatan agung telah menolongmu. Terima kasih, Tuanku yang mulia. Tuanku yang aku. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuh siluman jahat ini. Tunggu! Kenapa Tuanku menahan saya yang hendak melenyapkan penyebab malapetaka di tanah Pasundan ini? Bukankah kau dahulu ingin menyelamatkan sahabatmu Lastri? Tetapi, bukankah... Aku mampu untuk memisahkan siluman itu dari tubuh sahabatmu. Mungkinkah itu, Tuanku? Tetapi, Kanda, siluman itu tidak akan dapat Kanda musnahkan secara sempurna. Kanda akan mampu mencegah angkara murkaannya. Mundurlah, Antigulan. Baiklah, Tuanku. Mendekati tubuh Lastri yang tergeletak tidak berdaya. Tepat di samping tubuh Lastri, Prabu Purbaya yang telah dirasuki oleh kekuatan agung mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan... Secara tiba-tiba, di tangan Prabu Purbaya muncul sebuah pundi-pundi kecil dari emas murni lengkap dengan penutupnya. Kemudian Prabu Purbaya meletakkan tangannya di atas kepala Lastri. Dan kemudian, dari ubun-ubun kepala Lastri, keluar seekor ular mas kecil, yang kemudian dipegang oleh Prabu Purbaya dan dimasukkan ke dalam pundi yang terbuat dari emas. Marilah ikut aku, Dinda Pohaji. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kembalilah ke Keraton Sunda segera. Kami menunggu kalian di sana. Itu Kanda. Kita diharapkan untuk segera kembali ke Karang Sedana. Mari. Ya. Naiklah kau ke punggung si Tunggu. Biar aku akan mengiringimu di sampingnya. Kenapa begitu? Si Tunggu dapat kita tunggangi bersama-sama. Lastri di muka bersamaku. Terima kasih, Dinda. Biarlah Dinda bersama dengan Lastri saja. Kasihan Setunggu kita tunggangi bertiga. Baiklah. Hari pagi naik semakin tinggi. Tetapi belum lagi tepat tengah hari, Raden Sakapalwaguna telah tiba di gerbang Keraton Sunda. Selamat datang, Tuan. Baginda sudah lama menunggu Tuan berdua. Baginda Purbaya dan permaisurinya? Iya, Baginda dan permaisurinya. Marilah, Dinda. Kita tamatkan si Tunggu. Kita mencuci muka dulu. Dan kemudian menghadap Baginda Purbaya. Iya, mari Kanda.